Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baca hadis antum Abu Sulaiman. Ahsan. Barakallahu fi anta. Iqra. An Abi Hafsin Umar ibn Abi Salam radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yati tati shufis sahbati wa qala li ya ghulam samillaha wa qul bi yaminika wa qul bimma yarika rawul bukhari san yes anta Abu Bakar. An Abi Hafsin Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu bi safati wa qala safati wa qala li ya ghulam sammillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika wa wa qul bukhari kamsin hijri ahsan an abi hafsin umar ibn abi salama radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat ladhi atisu fi sahbati wa qala li ya ghulam ya ghulam sammillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika wa qul bukhari san dah hadis berapa aja satu an jadi dua jadi an abi hafsin umar ibn abi salama an abi hafsin hadis kedua aja an ibni abbas an ibni abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu isma isma rawahu san antum alaihi akala Faiza san barakallahu fikum jami'an. Jangan ribut ya anak-anak, jangan ribut pas taklim, jangan ribut ketika taklim, ketika sholat tidak boleh ribut. Kalian tetap catat faedah qaidu al-ilm bil kitabah. Para ulama kita menganjurkan, memerintahkan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Sampai mana pelajaran kita? Kita masih sampai pada ucapan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau menyebutkan ucapan yang dinukil dari sebagian ulama, yufsidud dunya salasah, yang merusak dunia itu ada arba'ah, bukan salasah, arba'ah, ada empat. Yang pertama kata beliau apa? Nisfu faqih, orang berilmu yang setengah-setengah. Yang kedua apa? Ayo kemana catatannya? Nisfu nahwi, setengah ahli nahu, dia cuma setengah-setengah mengetahuinya, tidak keseluruhan, kemudian dia berfatwa. Nah ini yang merusak. Yang pertama tadi juga merusak juga. Belajar setengah-setengah, kemudian berfatwa, merusak, merusak darah, merusak tubuh, merusak darah di sini maksudnya bisa menumpahkan darah. Fatwa, perangnya itu dengan fatwanya dia, orang-orang memegang fatwanya dia, akhirnya terjadi peperangan sehingga bertumpahan darah. Ini fatwa dari nisfu faqih, orang yang ilmunya setengah-setengah. Nisfu nahwi juga sama, setengah, setengah-setengah dalam bidang nahwu. Dia cuma setengah mengetahui, tidak tamat selesai belajar nahwu, kemudian sudah terjun belepotan semua. Banyak yang dia sesatkan. Akhirnya kayak itu bahasanya, bahasa Indonesia diarabkan. Bisa dia buat kayak gitu. Seperti apa? Ada contohnya nih dari antum. Hah? Lamama. Tidak apa-apa. Nah, itu. La itu tidak, ma itu apa? La mama. Bisa seperti itu. Nah, itu cuman contoh ya. Contoh saja. Sebagai contoh. Misal orang yang sudah terjun kemudian dia cuman setengah belajar. Nah, ini seperti ini jadinya. Tapi kalau seperti kita, kita mesti tahap belajar semuanya. Seperti yang antum berada di atasnya sekarang ini, antum masih tahap belajar. Tidak masalah antum, ada yang meluruskan, ya. Ada yang meluruskan. Barakallahu fikum. Yang berbahaya itu tadi yang sudah dipercaya terjun. Akhirnya dia setengah-setengah. Akhirnya dia merangkai kata sebagaimana yang pernah kita contohkan. Bahasa Arabnya keramas, carinya sama dia kirdun. Kirdun itu artinya kera. Kemudian cari lagi bahasa Arab mas, zahab, kirdud zahab, kera sama mas sambung. Jadilah dia kera mas. Ini akhirnya bahasa Arabnya kacau. Itu saja, bikin-bikin sajalah. Karena enggak dapat cari di Arab, karena dia jarang mutalaah, jarang baca, jarang buka kitab, jarang cari-cari kitab para ulama, itu sangat jarang sekali, bahkan bisa dikatakan enggak pernah. Cuman dapat belajar sebentar, setengah, kemudian dia langsung mengembangkan apa yang dia ketahui. Nah, ini khawatirnya seperti ini. Khawatirnya seperti ini. Jadi jangan setengah-setengah. Selesaikan semua dari bab per babnya, bab dari yang pertama sampai yang terakhir sudah matang. Nah, baru setelah itu terjun. Dan jangan lupa komunikasi tetap dengan para ulama, membuka buku-buku para ulama itu tetap dilakukan. Mutalaah kemudian bertanya tetap dilakukan. Barakallahu fikum. Kemudian juga yang ketiga apalagi? Nisfu tabib, setengah dokter. Nah, ini. Kalau ini yufsidul abdan, merusak tubuh, kata Syekh, merusak tubuh. Obat jantung, sebenarnya itu obat jantung, malah dikasih obat diare atau obat apa? Sakit gigi. Kan setengah-setengah itu. Udahlah, yang penting obat mungkin. Na'udzubillah, merusak benar ya. Na'udzubillah. Ini membahayakan tubuh jasad manusia kalau dokter setengah. Enggak jadi dokter. Makanya hati-hati ini ya, juga dalam berobat juga hati-hati. Rusak jadinya, dunia rusak. Banyak orang yang kacau dengan sebab ini. Kemudian nisfu mutakallim, membicara setengah, berbicara setengah, pembicara setengah. Dia tidak memahami ucapan secara menyeluruh. Nah, ini juga rusak. Kalau tidak memahami ucapan secara sempurna, ini juga ketika menyampaikan bisa tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa merusak kita. Maka hati-hati kita ya, dalam bersikap kita hendaklah banyak berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki jalan kita semua. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Qala rahimahullah wa qad bayyana Allah taala hadzal asla fi awwal suratil Baqarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan landasan ini. Maknanya landasan ini adalah landasan menjelaskan ilmu dan ulama, menjelaskan fikih dan fuqaha. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya di awal surat Al-Baqarah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israel, wahai bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kepada kalian. Ila qawlihi, sampai pada ucapan qabla dzikri Ibrahim, sebelum ayat yang menyebutkan tentang penyebutan Nabi Ibrahim, sampai pada ya bani Israel, penyebutan bani Israel lagi. Bisa dilihat Al-Baqarah 122. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ulama. Allah jalla wa ala fi surat Al-Baqarah, Allah jalla wa ala telah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, anzala ayatin katsiratan, menyebutkan ayat-ayat yang banyak, menurunkan ayat-ayat yang banyak fi bani Israel, tentang bani Israel. Litadzkirihim bi ni'matillah 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Wa amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ya'rifuna nubuwwatahu, yang mereka mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak samar bagi Bani Israel kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu jelas, sejelas-jelasnya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah juga, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad itu sebagaimana mengenali anak-anak mereka. Menunjukkan benar-benar tahu, wah ini nabi yang akan diutus nanti di akhir zaman. Namun mereka mengingkar. Wa risalatahu fi kutubihim, mengetahui kenabian dan kerasulannya dalam kitab-kitab mereka. Wabasyarat bihi anbiya'uhum, dan para nabi mereka telah memberikan kabar gembira bahwa nanti akan datang nabi setelahku, nabi yang terakhir, namanya Muhammad. Tahu mereka itu, sudah tahu. Bada'aha min qawlihi, di surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya, ya bani Israel, wahai bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah kenikmatan yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, penuhilah janji yang telah aku embankan kepada kalian, niscaya akan aku penuhi janji untuk kalian. Wa khatamaha biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan firman-Nya, ya bani Israel, wahai bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah kenikmatan yang aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, ini, dan aku melebihkan kalian dari sekian banyak kaum di alam semesta ini. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel dengan diutusnya para rasul kepada mereka. Ulama, para rasul, pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tentu lebih tinggi dari ulama. Para rasul adalah yang membawa dakwah ini, dakwah Islam. Kurang apa lagi Bani Israel? Kurang apa lagi? Para Rasul diutus langsung kepada mereka. Barakallahu fikum. Wattaqu yawman, takutlah kalian pada suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'an, wa la yuqbalu minha adlun, wa la tanfa'uha syafa'atun. Yang pada hari tersebut tidak ada seorang jiwa pun yang bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima darinya adl, dan tidak akan bermanfaat syafaat pada hari tersebut. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun. Bisa dilihat di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 123. Tidak akan diterima padanya syafaat sedikit pun pada hari tersebut. Pada hari tersebut tidak akan dibalasi, artinya tidak akan bisa seseorang minta keadilan yang sesuai dengan keinginan mereka. La, mereka akan diadili dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ibrahim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Kullu hadhil ayat, kata Syekh, semua ayat-ayat ini, ma bainal ayatil ula wal ayatil akhira, di antara ayat yang pertama dan ayat yang terakhir, ayatun katsiratun, ayat yang banyak, kulluha fi bani Israil, semuanya menjelaskan tentang bani Israil, litadzkirihim bi ni'matillah, untuk mengingatkan mereka dengan kenikmatan Allah, bi irsalir rusul, dengan diutusnya para rasul, wa inzalil kutub, dan diturunkannya kitab-kitab. Wa annal wajib alaihim, dan wajib atas mereka, an yu'minu bi rasulillahi Muhammadin salawatullahi wasalamu alaihi, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa banu Israel hum awladu Ya'quba, Bani Israel itu anak-anaknya Ya'qub. Jadi dikatakan Bani Israel maknanya adalah anak-anak Ya'qub. Fa Israel huwa Ya'qub, Israel itu Ya'qub. Kalau sekarang ini apa namanya? Israel ya. Israel di bahasa kita kan Israel. Israel. Kalau dari dulu disebut dengan Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub. Artinya Abdullah. Abdullah artinya. Artinya apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Tabari. Jadi tentang mereka orang-orang Israel, Israel ya sebutnya ya. Itu Bani Israel, jangan sampai salah kita ngomong ya. Dasar itu orang Israel, dasar itu orang Israel. Mungkin kita ucapkan kalimat yang kasar. Kalimat yang kasar yang tidak pantas, bahkan doa kejelekan. Israel, hati-hati, Israel itu Nabi Ya'qub. Jangan sampai salah ucap ya. Israel, Israel itu Ya'qub. Nama dari Nabi Ya'qub, nama lain Nabi Ya'qub. Israel. Barakallahu fikum. Li'annahum min dzurriyyatihi, kenapa dikatakan Bani Israel? Karena mereka semua itu dari keturunan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu keturunannya Nabi Ibrahim. Keturunannya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak. Punya anak dari istrinya yang pertama, Sarah. Namanya Ishak. Nabi Ishak itu anak Nabi Ibrahim. Ishak punya anak. Namanya Ya'qub. Nah, Ya'qub ini anaknya Ishak. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ya'qub punya anak juga Nabi. Siapa namanya? Yusuf. Nabi Yusuf itu keturunan Israel berarti Yakub. Termasuk Bani Israel Nabi Yakub. Nabi apa? Nabi Yusuf. Nah, dari sinilah turun temurun, temurun sehingga terus ketika dikatakan Bani Israel berarti anak cucu keturunannya Israel, Yakub alaihi salam. Paham tuh? Nah, dari istri yang kedua terlahirkanlah seorang anak untuk Nabi Ibrahim, namanya siapa? Ismail. Ismail. Dari Ismail ini turun temurun terus sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Bani Israel tidak terima karena bukan dari keturunan mereka. Mereka inginnya dari mereka. Inginnya dari mereka, dari keturunan Yakub. Ternyata tidak. Allah turunkan Rasul dari keturunan Ismail. Ini diantara sebab yang membuat mereka enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa hum itsna asyara sibtan. Dari Nabi Yakub ini terlahir 12, ya. Ada 12. 12. Li'annahum min dzurriyyatihi. Wa hum, keturunan Yakub ini ada 12. 12 anak, 12 keturunan. Kullu ibnin min abnaihi sara lahu dzurriyyah. Masing-masing dari 12 itu punya keturunan. Terus turun-temurun sampai banyak. Wa kullu dzurriyyatin yusammuna sibta bimatsabati alqabaili fil Arab, seperti kabail, kabilah di Arab. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa qatta'nahum 12 asyrata asbatan umama. Dan kami jadikan mereka itu 12 keturunan, ya, 12 anak cucu keturunan, terus turun temurun. Barakallahu fikum. Bani Israel. Kebanyakan dari nabi-nabi setelahnya itu dari keturunan ini. Yakub, keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub. Barakallahu fikum. Wa yaziduhu, kita sampai pada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sekarang. Qala rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnah fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-ammi al-balid. Dan menjadi jelas, dengan sangat jelas, ma sarahat bihi sunnah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sunnah tentang ucapan yang jelas ini, yang banyak, yang terang, jelas bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui sekalipun tentang kedudukan ilmu dan ulama. Naam, ja'at al-ahadith allati fiha min al-hafi ala ta'allumil ilmi wa targhib fihi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, telah datang hadis-hadis yang di dalamnya terdapat penyebutan tentang keutamaan anjuran untuk mempelajari ilmu dan memotivasi agar selalu berada di dalamnya. Wa bayan ma huwa al-ilmu nafi' wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa', dan menjelaskan ilmu yang bermanfaat dan apa itu ilmu yang tidak bermanfaat. Wa idza raja'ta kitab jami' bayanil ilmi wa fadlihi libni Abdul Bar au ghairihi arafta hadza. Silakan antum rujuk pada kitab-kitab ulama yang disebutkan oleh Syekh di sini, kitab Ibnu Abdul Bar, yaitu bayanu jami' bayanil ilmi wa fadlihi. Jika punya kitab ini, bagus, masya Allah. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, thumma sara hadha agrabal asya wa sara al-ilmu wal-fiqhu huwal bid'ah wal-dalalat. Kemudian jadilah sekarang ini, hal ini menjadi perkara yang sangat asing, dan ilmu beserta fikih menjadi kebid'ahan dan kesesatan di sisi kebanyakan manusia. Kita mengamalkan ilmu, mengamalkan agama yang hak, dituduh yang macam-macam, sesat dan yang semisalnya. Nauzubillah. Qala hafizahullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sarul ilmu wal fiqhu 'inda ba'dil mutaakhirin huwal bid'ah wad dalalah. Jadilah ilmu dan fikih menurut sebagian orang belakangan menjadi kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Na'udzubillah. Padahal kita mengamalkan Islam yang benar, kita dituduh sesat. Ini benar terjadi. Apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah, waqi'. Waqi'. Apa arti waqi'? Apa arti waqi'? Terjadi. Waqi'un dari waqa'. Pernah antum dapati waqa'? Waqi'. Terjadi yang seperti ini, ya. Terbukti. Terbukti yang seperti ini. Seorang mengamalkan ilmu, mengamalkan agama yang hak, dituduh yang macam-macam. Na'udzubillah. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Li'annahum tarakul ilma sahiha al-mabniya ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka, kebanyakan manusia itu, meninggalkan ilmu yang benar, yang dibangun di atas kitabullah wa sunnah rasulullah, wa sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajar saja, karena mereka meninggalkan ilmu, bukan sebatas tidak berada di atas ilmu, bahkan ada yang sampai tingkatan membenci ilmu, membenci ilmu agama. Ini termasuk dari tanda-tanda kesengsaraan. Wasarul ilmu indahum, ilmu di sisi mereka itu, qala fulan wa qala fulan, kata si fulan, kata si fulan, hikayat. Sekedar cerita-cerita. Dapat cerita, dongeng, sampaikan. Dapat cerita, enggak tahu sanadnya sahih atau tidak. Yang penting cerita enak didengar, sampaikan. Itu yang kita dengar. Wah, kayak terjadi. Terbukti. Yang penting dapat cerita, sudah. Tanpa melihat sanad. Entah siapa yang menyampaikan, enggak tahu. Ternyata dilihat, diusut, ternyata gak ada sanadnya. La aslalahu, tidak ada sandarannya, gak ada asalnya. Nah ini yang bahaya. Kalau cuman cerita, cuman menyampaikan dongeng saja, ini lebih mending, meskipun dia tetap berbahaya karena menyampaikan cerita dusta. Yang lebih parah lagi, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini bahaya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman langsung dari Nabi SAW. Na'udzubillah. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, "Innal qabral fulani lan yanfa'u min kadza." Kubur itu memberikan manfaat seperti ini. Wa innal buq'atal fulaniyah ra'a fiha fulanun fil manam kadza. Tempat itu si fulan melihat dalam mimpi seperti ini, seperti ini. Hadza ilmu haula. Ini ilmu mereka. Aw yabhathuna 'anil ahadits al mawdu'ah wal maqburah allati qabaraha ahlul ilmi. Atau mereka cari hadis-hadis yang dusta, bahkan palsu, yang telah dikubur oleh para ulama. Enggak dibahas, sudah dibahas kemudian dikubur, enggak dibahas lagi. Sudah selesai, ini hadis palsu, tidak ada sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti ini laris di sisi mereka-mereka yang suka cerita dusta, laris hadis palsu. Yang penting menarik, tidak melihat sana. Ini banyak kita saksikan. Na'udzubillah. Cerita tentang sahabat Nabi seperti ini, Nabi seperti ini, bahkan disamakan dengan kududuk, dengan kejadian seperti kita sekarang ini. Na'udzubillah. Bahkan ada lagi yang lebih parah lagi, disamakan dengan zaman sekarang ini. Oh, ini kalau sahabat ini dia sebagai admin grup. Nah ini kalau yang ini grupnya ini grupnya ini. Na'udzubillah. Sampai seperti itu. Yang penting apa? Orang lain senang. Ada yang sampai seperti itu, mencela. Ada lagi yang mengatakan naudzubillah, di antara para nabi itu ada yang preman. Wah, dia seperti ini, tenaganya kuat begini. Naudzubillah. Ya, ngeri kita kalau mendengarkannya. Ngeri kita mendengarkannya. Disamakan dengan kejadian di zaman sekarang. Wah, ini seperti ini. Ini seperti ini. Di karang cerita bagaimana orang menarik. Ternyata di sana kedustaan, bahaya. Terlebih lagi membawa-bawa nama Rasulullah, menghina istri Rasulullah SAW, menghina para anbiya, yang seperti ini haram hukumnya. Tidakkah dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, barakallahu fikum. Ini yang laris. Sekarang laris yang seperti ini. Naudzubillah. Wa bayyanu annaha makdzubah. Para ulama setelah menjelaskan ini hadis palsu, dusta, tidak benar. Fatajid al-mukharrifin, namanya itu mukharrif. Mereka itu mukharrifun. Mukharrif itu artinya ahlul khurafat. Orang yang suka cari-cari berita dusta. Yaj'alunaha sahihatan, dijadikan dipoles. Hadis ini sahih. Menurut saya ini sahih. Ini sahih. Di apa? Dibohongi manusia. Dibohongi sama dia. Padahal itu hadis yang dusta. Wayazinuna laha asani. Wah, mereka menghiasi. Ditambah lagi ini sanadnya seperti ini, seperti ini. Padahal tidak ada sanadnya. Wayuramimunaha. Dan mereka bikin seolah-olah benar di hadapan manusia. Wayakulun hadhihi ahadith sahiha. Mereka mengatakan ini hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Ngeri zaman sekarang. Hati-hati ya ikhwah. Hati-hati dalam mengambil ilmu agama. Tidak semua orang yang pandai berbicara itu bisa didengarkan. Tidak semua. Bukan tolak ukur itu pandai bicara, fasih lisan. Itu bukan tolak ukur. Tolak ukur adalah kebenaran. Oleh karena itu Muhammad bin Sirin mengatakan, in hadzal ilma din, sungguhnya ilmunya adalah agama. Fanduru, perhatikan, amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian mengambilnya. Jangan ambil ilmu dari ahlul bid'ah wa dalalat, orang-orang yang sesat, menyimpang dari jalan yang lurus, jauhi. Jangan sampai kita punya bagian terhadap mereka dalam mengambil ilmu. Karena kedustaan banyak sekali menyebar pada zaman sekarang ini. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Wa yatrukunal ahadits as-sahihah al-waridah fil Bukhari wa Muslim, dan mereka tinggalkan hadis-hadis yang sahihah dalam Bukhari, Muslim, Sunan, Sunan yang 4 dan dalam Musnad-Musnad, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Yatrukunah, ditinggalkan. Li'annaha laysat bi salihihim, karena enggak sesuai dengan maslahat mereka. Ini keadaan orang-orang yang tidak mengenal ilmu yang sebenarnya. Sudah kan ya? Tidak terasa ya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah, nanti ba'da isya kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.